بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullahu taala. Halaman 53, bagian kedua. Qawaidun Nahwi, kaidah-kaidah ilmu nahwu. Halaman 55. Muqaddimatun. Al-jumlatu wa syibhul jumlati. Muqaddimah maksudnya muqaddimah, bagian kedua. Akan membahas tentang jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah ini adalah apa yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Ya, jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalimat, dalam bahasa Arab jumlah. Adapun kata dalam bahasa Indonesia itu kata, dalam bahasa Arab kalimah. Penulis mengatakan kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas, harokat akhir, dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Makanya tiga poin penting dalam ilmu nahwu, yaitu mengetahui tugas, tugas itu maksudnya posisi sebuah kata dalam kalimat, sebagai apa dia. Kemudian yang kedua, mengetahui harokat terakhir. Kemudian yang ketiga, mengetahui i'rab. Yang mana nanti dalam bahasa Arab, perbedaan harokat terakhir dan i'rab ini akan mempengaruhi perbedaan makna. Ya, beda harokat akan menyebabkan beda makna. Jumlah atau kalam, definisinya adalah susunan kata atau lafaz yang mempunyai arti sempurna. Jadi perhatikan di sini, jumlah itu punya istilah lain yaitu kalam, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat. Dalam bahasa Arab, jumlah atau al-kalam. Jumlah atau al-kalam adalah susunan kata, susunan kalimah atau lafaz yang memiliki arti yang sempurna. Ketika yang berbicara telah diam, maka isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Perhatikan di sini, jumlah atau kalam itu pertama merupakan susunan kata, berarti dia ada lebih dari satu kata. Kemudian dia memiliki makna yang bisa dipahami, makna yang tidak gantung, makna yang tidak terpotong. Dia bisa dimaknai dengan sempurna. Itu definisi jumlah atau kalam. Ya, pertama kita membahas tentang jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam ada dua macam. Yang pertama, jumlatun fi'liyatun atau jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Yang pertama, kita bahas jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Yang paling depan, yang paling pertama itu isim. Contohnya, nahnu mujahiduna. Kami adalah para mujahidin. Di sini diawali dengan nahnu, dan nahnu itu adalah isim. Contoh yang kedua, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Di sini diawali dengan al-ilmu, dan al-ilmu itu isim. Yang ketiga, Muhammadun talibun, Muhammad adalah seorang pelajar. Di sini diawali dengan Muhammad, dan Muhammad itu adalah isim. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya, yaktubut talibu ad-darsa. Kalau kita terjemahkan secara letterlock, sedang menulis seorang pelajar pelajaran. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang bagus, dibaca fa'ilnya dulu, dibaca pelakunya dulu. Seorang pelajar sedang menulis pelajaran, seperti itu. Ya, dalam bahasa Arab, kata kerja atau fi'il disebutkan duluan sebelum fa'ilnya, sebelum subjeknya. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjeknya dulu baru pekerjaannya. Misalnya Budi berjalan. Budi subjek, berjalan itu pekerjaan, kata kerja. Ini dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja dulu, yaktubu at-talibu. Sedang menulis si pelajar. Ya, maka kalau kita terjemahkan, kita sesuaikan dengan susunan bahasa Indonesia. Nah, perhatikan di sini diawali dengan yaktubu, yang mana yaktubu adalah fi'il, ya. Kemudian, contoh yang kedua, hadara rajulu, telah hadir seorang laki-laki, atau seorang laki-laki telah hadir. Di sini diawali dengan hadara, dan hadara adalah fi'il. Yang ketiga, uktub ad-darsa, tulislah pelajaran. Di sini diawali dengan uktub, yang mana uktub ini adalah fi'il, dia fi'il amr. Nah, untuk mengetahui jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, tentunya harus mengetahui ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Oleh karena itu, para santri sekalian hendaknya murojaah kembali pelajaran-pelajaran awal tentang perbedaan ciri-ciri isim dan fi'il. Kemudian bagian B, syibhul jumlah. Syibhun itu artinya mirip. Maka syibhul jumlah artinya yang mirip dengan sebuah jumlah, tapi dia bukan jumlah. Syibhul jumlah adalah ungkapan yang tersusun dari dzarfun. Dzarfun adalah kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Dan majrur atau jar dan majrur. Contohnya, fauqas syajarati, di atas pohon. Di sini fauqa adalah dzarf, dia kata keterangan tempat. Asy-syajarah ini majrur. Kenapa dia majrur? Nah, ini nanti akan dibahas di pembahasan tentang i'rab. Jadi sabar dulu, dicerna dulu sementara. Maksudnya syajarah ini majrur. Sehingga fauqa syajarah ini termasuk syibhul jumlah. Karena dia tersusun atas zaraf dan majrur. Contoh yang kedua, qabla dhuhri, sebelum zuhur. Qobla ini zaraf, dia keterangan waktu. Al-Dhuhri itu majrur. Contoh yang ketiga, fil manzili, di rumah. Fi ini adalah huruf jar, dan al-manzil ini majrur. Sehingga fil manzili adalah syibhul jumlah, karena dia tersusun dari jar dan majrur. Kemudian, alal maktabi, ala ini adalah huruf jar, al-maktabi majrur. Sehingga al-maktabi adalah syibhul jumlah, karena dia tersusun dari jar dan majrur. Kemudian kita masuk ke al-babul awwalu, bab yang pertama. Al-i'rabu, tentang i'rab. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata, karena pengaruh atau karena kemasukan amil. Ingat ya, amil adalah faktor eksternal yang menyebabkan perubahan harokat terakhir. Yang mana amil di sini bisa berupa isim, fi'il, atau huruf yang menyebabkan perubahan. I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja, tidak terjadi pada huruf. I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il. Yang pertama kita bahas i'rab pada isim. I'rab pada isim ada tiga, yaitu yang pertama rofa, atau disebut juga dengan marfu. Contohnya, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ya, maka isim Muhammad di sini dia i'rabnya rofa atau marfu. Yang kedua, nasab atau mansub. Contohnya, ra'aitu Muhammadan. Isim Muhammadan di sini, dia harakatnya fathah, i'rabnya nasab atau mansub. Yang ketiga, jar. Ya, dalam bahasa Arabnya, al-jarru. Contohnya, marartu bi Muhammadin. Saya lewat bersama dengan Muhammad. Muhammadin di sini, i'rabnya jar atau majrur. Nah, ini tiga macam i'rab dalam isim. Jadi kalau ditanya isim ini i'rabnya apa? Maka jawabannya tidak lepas dari tiga ini. Mungkin dia marfu, mungkin dia mansub, mungkin dia majrur. Kemudian i'rab pada fi'il. I'rab pada fi'il juga ada tiga. Yaitu yang pertama adalah rofa atau marfu. Contohnya, ya jalisu Muhammadun. Muhammad sedang duduk. Di sini ada fi'il ya jalisu. Fi'il ya jalisu di sini i'rabnya itu marfu atau rofa. Yang kedua adalah nasab atau mansub. Misalnya, lan ya jalisa Muhammadun. Muhammad tidak pernah duduk. Ya, maka di sini ada fi'il ya jalisa. Dia harakatnya fathah. Maka dia i'rabnya nasab atau mansub. Yang ketiga adalah jazm atau majzum. Contohnya, lam yajlis Muhammadun. Muhammad tidak duduk. Di sini ada fi'il yajlis. Dia harakatnya sukun. Sehingga dia i'rabnya majzum atau jazm. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tentang i'rab ya, pada fi'il, misalnya ini fi'il ini apa i'rabnya? Jawabannya tidak lepas dari marfu, mansub, atau majzum. Nah, untuk mengetahui kapan sebuah isim itu marfu, kapan mansub, kapan majrur, maka nanti ada babnya tersendiri. Dan juga untuk mengetahui kapan fi'il itu marfu, kapan dia mansub, kapan dia majzum, itu nanti ada babnya tersendiri. Latihan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa pengertian jumlah? Jumlah adalah susunan kata atau lafaz yang mempunyai arti yang sempurna. Ya, sampai situ sudah cukup sebetulnya. Kemudian yang kedua, i'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim? Jawabannya adalah majzum. Karena majzum hanya ada pada fi'il. Dan i'rab apakah yang tidak bisa masuk pada fi'il? Jawabannya adalah majrur. Majrur itu hanya ada pada isim. Yang ketiga, bedakan kalimat berikut ini. Mana yang termasuk jumlah dan yang tidak? Lalu sebutkan sebabnya. Yang pertama, ats-tsaubu nadhifun. Baju itu bersih. Ini adalah jumlah. Karena dia merupakan susunan kata-kata yang sempurna maknanya. Baju itu bersih, sudah sempurna maknanya. Dan ini adalah jumlah ismiyah. Yang kedua, laisa Muhammadun. Muhammad bukanlah. Ini bukan jumlah, karena maknanya belum sempurna. Muhammad bukanlah. Bukanlah apa? Yang ketiga, nurun. Nurun ini bukan jumlah, karena dia juga belum sempurna maknanya. Ya, nurun artinya cahaya. Ya, cahayanya kenapa? Ada apa dengan cahaya? Ini belum jelas maksudnya. Karena nurun ini bukan jumlah, tapi dia sebuah isim. Dia sebuah kalimah, sebuah kata. Kemudian yang keempat, ja'a aliyun, telah datang Ali. Ini adalah jumlah, ya, karena maknanya sudah sempurna. Ali telah datang. Dan ini adalah jumlah fi'liyah. Yang kelima, ra'aitu Utsmana, aku telah melihat Utsman. Ini juga adalah jumlah, karena maknanya sudah sempurna. Dan ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, untuk soal nomor 4 dan nomor 5, silakan para santri kerjakan sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.